Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sore hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah, kitab yang mengkaji tentang ilmu nahwu untuk pemula, ya, yang ditulis oleh Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Dan pembahasan kita sore hari ini masih dalam Alamatul Far'iyah, tanda-tanda cabang atau tanda-tanda irob cabang, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji, ya, di antara alamatul far'iyah untuk rafa itu adalah wawu, ya, dan wawu itu terjadi di beberapa tempat, sudah kita jelaskan. Nah, di antaranya itu di mudzakkar salim, juga di asma al-khamsah dia menjadi tanda-tanda rafa niabatan anid dhammah sebagai pengganti dari dhammah. Kemudian insyaallah sore ini kita akan lanjutkan kembali ke alamah far'iyah selanjutnya yang dibawakan oleh Ibnu Ajurrum dalam matannya. Beliau mengatakan di sini rahimahullahu taala, wa ammal alifu, katanya, adapun alif, fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khasatan. Adapun alif maka menjadi tanda rafa itu pada isim musanna, ya, pada isim yang musanna, khasatan, khusus pada isim yang musanna, ya. Jadi alif menjadi tanda rafa kapan terjadi dan khusus hanya pada isim yang musanna, ya. Sebagai contoh misalnya kita mengatakan jaa az-zaidani, jaa az-zaidani. Kita perhatikan kata az-zaidani, maka kedudukannya di sini sebagai subjek, sebagai fa'il dari jaa. Kalau dia fa'il, maka tentu irobnya adalah marfu. Apa tanda rofa'nya? Maka kita katakan wa alamatu rafihi al-alif. Kenapa? Niabatan anid dhammah, sebagai ganti dari dhammah, dikarenakan alif itu menjadi tanda rofa atau alamah far'iyah untuk rofa hanya pada asma yang tasniyah, pada isim yang musanna. Ini yang kedua. Jadi alamatul far'iyah yang kedua untuk rafa setelah waw adalah alif, ya. Kapan alif menjadi alamatul rafi? Ketika isimnya itu adalah isim yang musanna, dan khusus hanya pada isim musanna alif menjadi alamatul rafi niabatan anid dhammah, sebagai ganti dari dhammah. Kemudian wa amman nunu, adapun nun, kata beliau, fatakunu alamatan lirafi fil fi'lil mudhari. Dia menjadi tanda untuk rafa, ya, nun menjadi tanda untuk rafa fil fi'lil mudhari, pada fi'il mudhari, ya. Pada fi'il mudhari kapan? Idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamirul muannasatil mukhatabati. Apabila bersambung dengan fi'il mudhari itu, yang pertama dhamir tasniyah, ya, atau aliput tasniyah. Kemudian yang kedua, apabila bersambung dengan fi'il mudhari itu dhamiru jam'in atau waw jama'ah. Dan yang ketiga, apabila bersambung dengan fi'il mudhari itu dhamir al-mu'annasah al-mukhatabah atau ya mukhatabah. Contoh misalnya untuk dhamir atau untuk fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir tasniyah. Kita katakan misalnya yadhhabani, yadhhabani, yadribani. Maka yadhhabani atau yadribani di sini fi'lun mudhari'un marfu'un. Apa tanda rafa'nya? Subutun nuni. Adanya nun, ya. Adanya nun. Ya. Kemudian contoh yang lain misalnya yadhhabuna, yadhhabuna. Yadhhabuna di sini fi'lun mudhari' marfu'un. Apa tanda rafa'nya? Subutun nun. Kemudian yang bersambung dengan ya muhatabah misalnya kita katakan ya tadribina atau tazhabina, tazhabina, tadribina, tadribina atau tazhabina di sini fi'lun mudhari' marfu'un wa alamat rafihi thubutun nun, tetap ada nunnya. Jadi nun menjadi alamat rafi itu terjadi pada fi'il mudhari'. Ya, kapan? Ketika fi'il mudhari' itu bersambung dengan alif tasniyah atau bersambung dengan wawu jamaah atau bersambung dengan ya muhatabah. Ya, ya muhatabah. Dan bisa kita katakan ini termasuk yang dinamakan dengan af'alul khamsah. Ya, kalau gampangnya nun menjadi alamat rafi itu fil af'al al-khamsah atau fil auzan atau fil amsilah al-khamsah. Ya, pada af'al khamsah. Ya, pada amsilah yang khamsah. Berarti yadribuna, yadribani, tadribuna, tadribu, tadribani, tadribuna, kemudian tadribina. Ini lima tempat nun menjadi alamatil rafi dan semuanya adalah fi'il mudhari'. Ya. Ini maksud dari perkataan Ibnu Ajurrum di sini rahimahullahu taala. Nun menjadi tanda rafa' kapan? Di fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang bagaimana? Fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah atau fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir jama' atau wawu jama'ah, fi'il mudhari' yang bersambung dengan ya mukhatabah. Ringkasnya nun menjadi alamatul alamatul rafi niabatan anid dhammah di af'al al-khamsah, ya, di fi'il yang lima atau di wazan yang lima, ya, dan masyhur insyaallah af'alul khamsah atau wazan yang lima ini. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan di sini, ya, walin nasbi khamsu alamatin. Jadi setelah selesai kita membahas alamatul far'iyah untuk rafa, ya, sekarang masuk untuk alamatul nasbi, ya, masuk kepada alamatul nasbi, tanda-tanda i'rab nasab. Beliau mengatakan di sini walin nasbi khamsu alamatin, ya, dan nasab memiliki lima tanda. Jadi i'rab nasab itu memiliki lima tanda, satu alamah asliyah dan empat alamah far'iyah. Saya ulangi, nasab memiliki lima tanda, ya, lima tanda i'rab. Yang pertama, satu alamah asliyah dan empat alamah far'iyah. Ya, kemudian al-fathatu. Kemudian beliau mengatakan al-fathatu. Tanda yang pertama al-fathatu, dan al-fathatu di sini adalah merupakan alamah asliyah, tanda i'rab nasab yang asli. Sebagai contoh, misalnya kita katakan ra'aitu Zaidan, ra'aitu Zaidan. Zaidan di sini kedudukannya sebagai maf'ul bihi atau objek mansubun wa alamatu nasbihi, ya, adalah al-fathatu. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Dan al-fathatu di sini adalah merupakan alamah asliyah untuk nasab, ya. Kemudian yang kedua, ya, setelah al-fathah beliau membawakan alif, ya. Ya, beliau membawakan wal alifu katanya. Tanda yang kedua adalah al alifu, dan al alifu ini adalah merupakan tanda far'iyah untuk nasab, ya. Ini adalah merupakan tanda far'iyah untuk nasab. Pertanyaannya, kenapa Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala menyebutkan al alif setelah fathah? Kenapa enggak kasrah? Kenapa enggak, ya, kenapa enggak hazfun nun tapi alif yang disebutkan setelah fathah? Karena fathah itu tansya'u anil alif, ya. fathah itu ya apuan ya al alif ya alif itu tansya'u anil fathah ya alif itu muncul dari fathah ya makanya yang paling dekat dengan fathah adalah alif ketika kita melakukan isba' maka akan nampak ya kalau alif itu muncul dari fathah ya kemudian baru yang ketiga tanda far'iyah yang kedua dan ini adalah merupakan tanda yang ketiga sedangkan dia adalah merupakan tanda far'iyah yang kedua itu al-kasrah ya kasrah ya kenapa yang ketiga al-kasrah karena al-kasrah itu uhtul fathah saudarinya fathah ya saudarinya fathah kemudian yang keempat itu al-ya ya al-ya kenapa al-ya disebutkan setelah kasrah karena al-ya itu bintul kasrah ya bintul kasrah anaknya kasrah kemudian ditutup dengan hazfun nun membuang nun ya kenapa diakhiri membuang nun karena membuang nun adalah merupakan tanda yang paling jauh musyabahahnya paling jauh keserupaannya dengan fathah jadi ini lima tanda nasab yang pertama al-fathah yang merupakan alamah asliyah kemudian yang kedua al-alif yang merupakan alamah far'iyah yang paling dekat dengan fathah kemudian yang ketiga al-kasrah yang merupakan alamah far'iyah yang merupakan saudarinya fathah kemudian al-ya yang merupakan alamah far'iyah yang merupakan ya bintul kasrah kemudian yang kelima hazfun nun merupakan alamah far'iyah karena hazfun nun ini disebutkan paling belakangan disebabkan ab'adul musyabahah anil fathah paling jauh penyerupaannya dengan fathah ya ini lima tanda nasab satu tanda asliyah empat tanda far'iyah kemudian kapan ya fathah menjadi tanda nasab maka disebutkan oleh Ibnu Ajurrum di sini rahimahullahu taala beliau mengatakan fa ammal fathatu adapun fathah kata beliau fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadi'a fathah menjadi tanda nasab di tiga tempat ya beliau menyebutkan di sini fathah menjadi tanda nasab di tiga tempat yang pertama fil ismi ya al-mufradi yang pertama fismil mufradi pada isim yang mufrad contoh misalnya tadi ra'aitu muhammadan ra'aitu muhammadan muhammadan kedudukannya sebagai objek sebagai maf'ul bihi mansub i'rabnya apa tanda nasabnya fathatun zahiratun kenapa dengan fathah karena muhammadan adalah isim mufrad atau katabtu risalatan saya menulis risalatan risalatan kedudukannya sebagai objek maf'ul bih mansubun wala matunasbihi tanda nasabnya adalah fathah kenapa dengan fathah karena risalah ismun mufradun isim yang mufrad ini tempat pertama kapan fathah menjadi tanda nasab yaitu di isim yang mufrad kemudian tempat yang kedua wa jam'it taksiri kata beliau jamak tak taksir ya jamak tak taksir contohnya misalnya ya katabtu ar-rasaila misalnya katabtu ar-rasaila ar-rasaila di sini kedudukannya sebagai objek sebagai maf'ul bihi mansubun wa alamatu nasbihi tanda nasabnya adalah al-fathah kenapa dengan fathah karena rasail jamak taksir ya ini tempat yang kedua fathah menjadi tanda nasab tanda i'rab untuk nasab ketika dia adalah isim yang jamak taksir ya contohnya tadi kata betu ar-rasaila kemudian yang ketiga wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai'un ya kemudian tempat yang ketiga kata Ibnu Ajurrum fathah menjadi tanda nasab adalah di fi'il mudhari' ketika fi'il mudhari' tersebut kemasukan amil-amil nasab ya dan fi'il mudhari' di sini lam yattasil bi akhirihi syai' tidak bersambung dengan apapun ya tidak bersambung dengan domir apapun Contoh kita katakan lan yadriba, lan yadriba, lan yadhhaba. Maka yadhhaba di sini atau yadriba fi'lun mudhari' mansubun bi lan, ya. Kemasukan nasib, amil nasib mansubun bi lan, ya. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Kenapa dengan fathah? Li'annahu lam yattasil bi akhirihi syai'. Karena fi'il mudhari' belum bersambung akhirnya dengan domir apapun. Tadi kalau bersambung dengan domir tasniyah misalnya, bersambung dengan domir jama', bersambung dengan domir mu'annasah mukhatabah, maka bukan patah lagi tanda nasabnya, melainkan dengan hazfun nun. Ya, nanti akan dibahas hazfun, hazfun nun. Artinya fathah itu menjadi tanda nasab, ya, dan dia adalah merupakan tanda asli itu di tiga tempat. Yang pertama di isim mufrad seperti ra'aitu Muhammadan, katabtu risalatan. Kemudian di jamak taksir seperti katabtu ar-rasaila, ahastu al-mafatiha, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga di fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab, dan fi'il mudhari' ini belum bersambung dengan domir apapun, ya. Contoh lan yadhhaba, lan yadriba, ya antazhaba, an yadriba, dan yang lainnya. Maka dia mansub dengan tanda fathah zahirah, ya. Kemudian tanda nasab yang kedua setelah tanda asliyah adalah tanda far'iyah. Dan tanda far'iyah yang pertama itu adalah al-alif. Yang berkata di sini Ibnu Ajurrum, wa ammal alifu, adapun alif kata beliau, fatakunu alamatan linnasbi fil asma'al khamsati. Alif menjadi tanda nasab, ya, itu di asma'ul khamsah. Saya ulangi, alif menjadi tanda nasab kata beliau fil asma'al khamsati, di asma'al khamsah. Telah berlalu penjelasan apa itu asma'ul khamsah, bagaimana syarat-syaratnya ketika kita membahas alamah far'iyah untuk rafa waw, ya. Ketika kita membahas waw yang merupakan alamah far'iyah untuk rafa, telah kita jelaskan kepada teman-teman sekalian apa itu asma'ul khamsah, bagaimana syarat-syaratnya. Silakan dirujuk kembali. Intinya pada pembahasan kali ini, kalau alif itu menjadi tanda nasab dan dia adalah tanda far'iyah pertama di asma'ul khamsah, di isim yang lima. Kita contohkan misalnya di sini, atau kita pakai contoh yang dibawakan oleh Ibnu Ajurrum, kemudian kita i'rab. Nahu atau nahwa kata beliau, contohnya adalah ra'aitu abaka wa akhaka. Ra'aitu abaka wa akhaka. Perhatikan kata abaka wa akhaka. Abaka di sini kedudukannya sebagai maf'ul bihi, ya. Sebagai maf'ul bihi atau objek dari ra'aitu, saya telah melihat. Maka abaka kita ngi'rabnya bagaimana? Kita katakan abaka maf'ulun bihi, ya. Apa i'rabnya? Mansubun. Ya, maf'ulun bihi mansubun. Apa tanda nasabnya? Mansubun bil fath bil alifi. Mansubun bil alif. Dengan alif, ya. Kenapa dengan alif? Li'annahu min asma'il khamsah. Karena abaka termasuk dari asma'ul khamsah. Wa akhaka waw harfu athin mabniun 'alal fathah la mahalla laha min al-i'rab. Akhaka, ya. Athun atab mansubun, mansub. Apa tanda nasabnya? Al-alif. Tanda nasabnya alif. Kenapa dengan alif? Li'annahu atau li'annaha min asma'il khamsah. Karena akhaka ini termasuk asma'ul khamsah. Ya, jadi alif menjadi tanda nasab, ya, itu di asma'ul khamsah sebagaimana contoh yang telah berlalu. Wa ma asbaha dzalik, dan yang serupa dengan abaka dan akhaka, berarti abuka, ahuka, hamuka, ya, fuka, zumalin, ya. Abuka, abaka, ahoka, ya, hamaka, gitu kan. Faka, zamalin. Ini lima asma'ul khamsah yang nasab dengan alif tandanya. Dan alif adalah merupakan alamah far'iyah pertama. Kenapa dia yang disebutkan pertama? Karena alif itu asbah mayakunu bil fathah. Ya, paling serupa dengan fathah, terutama ketika kita melakukan isba'. Ya, ketika kita melakukan isba'. Kemudian tanda yang ketiga, dan ini adalah merupakan tanda par'iyah yang kedua di dalam i'rab nasab, beliau mengatakan wa ammal kasratu. Adapun kasrah, ya. Adapun kasrah, dia menjadi alamah far'iyah untuk nasab fi jam'il muannasis salimi, pada jamak muannas as-salim. Jadi Syekh mengatakan sini fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannasis salimi. Kasrah menjadi tanda nasab, yaitu pada jamak al-muannasi as-salimi. Ya, pada jamak muannas salim. Ya, bil misal yattadihul maqal. Kita datangkan contoh misalnya. Ra'aitu al-muslimati. Ra'aitu al-muslimati. Al-muslimati di sini kedudukannya sebagai maf'ul bihi, mansubun. Apa tanda nasabnya? Al-kasrah. Ya, mansubun bil kasrah. Kenapa dengan kasrah? Karena al-muslimati jamak muannas salim. Dapat dipahami? Kalau jamak muannas salim ketika mansub tandanya adalah dengan kasrah. Ya, seperti contoh tadi raaitu al-muslimati. Ya. Jadi kasrah merupakan alamah far'iyah yang kedua untuk nasab. Ya, kenapa letaknya kedua? Karena kasrah di sini uhtul fathah. Ya, uhtul fathah, saudarinya fathah. Ya. Dan dia menjadi alamah far'iyah untuk nasab hanya di jamak muannas salim. Ya. Kemudian selanjutnya au wa ammal ya'u. Adapun ya, berarti alamah far'iyah yang ketiga. Ya, alamah far'iyah yang ketiga dan merupakan alamatun nasbi yang keempat, sedangkan dia adalah merupakan alamah far'iyah yang ketiga. Ya, ya. Fatakunu alamatan linnasbi fit tasniyati wal jama'. Ya, ya menjadi tanda nasab itu pada tasniyah, pada isim musanna wal jama', dan pada jama' mudzakkar salim, ya. Pada jamak mudzakkar salim. Contoh misalnya kita katakan ra'aitu muhammadaini. Ra'aitu muhammadaini. Muhammadaini di sini kedudukannya sebagai maf'ul bihi, mansubun wa alamatu nasbihi al-ya. Kenapa dengan ya? Karena dia isim musanna. Jadi ya menjadi tanda nasab itu pada isim yang musanna. Kemudian tempat yang kedua ya menjadi tanda nasab adalah pada jama' al-mudzakkar as-salim. Jadi wal jam'i maksudnya al-jam'i di sini adalah jama' al-mudzakkar as-salim. Contoh ra'aitu muhammadina. Ra'aitu muhammadina. Muhammadina ya adalah maf'ul bihi kedudukannya, mansubun wa alamatu nasbihi al-ya. Kenapa dengan ya? Karena Muhammadina adalah jamak mudzakkar salim, ya. Jadi kesimpulannya ya menjadi tanda nasab di dua tempat. Pertama di isim musanna, kedua di jamak al-mudzakkar as-salim, ya. Kemudian selanjutnya, ya, tanda nasab yang terakhir, ya. Tanda nasab yang terakhir adalah hazfun nuni, membuang nun. Ya, hazfun nuni membuang nun, ya. Ibnu Ajurrum di sini mengatakan wa amma hazfun nuni, adapun membuang nun kata beliau, fayakunu alamatan linnasbi fil af'al al-khamsati allati rab'uha bi thabatin nuni. Ya, adapun membuang nun kata beliau, maka menjadi tanda nasab itu di af'al al-khamsah. Ya, maksudnya di fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah, fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jama'ah, fi'il mudhari' yang bersambung dengan ya mukhatabah. Ini tiga tempat, ya. Tiga tempat nun menjadi alamatun nasbi, yaitu di fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang bagaimana? Fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah, fil mudhari' yang bersambung dengan waw jama'ah, fil mudhari' yang bersambung dengan ya muhatabah. Yang ringkasnya itu kita bisa namakan dengan al-amsilah al-khamsah atau al-af'al al-khamsah, ya. Allati rafuha bi tsabatun nun. Yang mana af'alul khamsah ini ketika rafa' tadi telah berlalu penjelasannya adalah dengan subutun nun. Maka ketika nasab adalah dengan hadfun nun, dengan membuang nunnya di sini. Di sini kalau di PDF yang ditampilkan di layar ikhwan, ini letaknya kebalik ya. Seharusnya walil khabdi thalatu alamat al-kasrah wal-ya wal-fathah, itu seharusnya. Tapi di PDF yang ditampilkan di layar itu al-kasrah wal-ya wal-fathah walil khabdi thalatu alamat. Ini peletakannya kebalik ya. Yang lebih dahulu itu walil khabdi thalatu alamat. Apa itu? Al-kasrah wal-ya wal-fathah, itu yang benar. Jadi ada kebalik di sini, agak kebalik ya. Bukan agak sih, memang kebalik ya di sini. Jadi bisa dibenarkan, yang benar itu walil khabdi thalatu alamat al-kasratu wal ya wal fathah di sini. Kita lanjut. Ya, setelah kita selesai membahas alamatun nasbi, kita masuk ke alamatul khabdi. Masuk ke alamatul khabdi. Tanda khafat atau tanda jar. Saya mengatakan walil khabdi thalatu alamatin. Ya, jar atau khabdun memiliki tiga tanda. Pertama al-kasrah, kedua al-ya, ketiga al-fathah. Al-kasrah adalah merupakan alamah asliyah untuk jar, al-ya wal-fathah adalah merupakan alamah far'iyah. Kenapa ya disebutkan setelah kasrah bukan fathah? Karena ya di sini adalah merupakan aqrabu halil kasrah, yang paling dekat dengan kasrah ya. Jadi aqrabuha musyabahatan, yang paling serupa dengan kasrah itu ya, terutama indal isba', ketika kita melakukan isba', maka yang paling dekat dengan kasrah itu adalah ya. Kemudian setelah ya disebutkan al-fathah. Kenapa al-fathah? Karena ini adalah alamah far'iyah yang terakhir, dan al-fathah itu adalah merupakan uhtu al-kasrah, saudarinya kasrah ya. Ya. Jadi ini tiga tanda untuk khabat ya. Pertama alamah asliyahnya dengan kasrah ya, kemudian ya dan fathahnya adalah merupakan alamah far'iyah untuk i'rab khabdun, untuk i'rab jar. Ya, lanjut kita baca penjelasan Ibnu Ajurrum di sini. Beliau mengatakan wa ammal kasratu, adapun kasrah kata beliau ya, fatakunu alamatan lil khabdi fi thalathati mawadi. Ya, kasrah menjadi tanda khafat, menjadi tanda jar di tiga tempat kata beliau. Apa tiga tempat ini? Pertama fil ismil mufradil munsharifi, pada isim mufrad yang munsharif ya, isim mufrad yang munsharif. Keluar dari kata munsharif di sini adalah isim mufrad yang ghairu munsharif, isim mufrad yang mamnu' minas sharfi. Karena isim mufrad tapi mamnu' minas sharfi, maka tanda jernya atau tanda khafatnya bukan kasrah tapi fathah. Ya, contoh kita katakan misalnya ya, untuk isim mufrad yang munsharif Muhammadun kita ambil, marartu bi Muhammadin ya, atau marartu bil ustadzi, marartu bil ustadzi. Perhatikan kata al-ustadzi. Al-ustadzi di sini i'rabnya khafat atau jar. Kenapa khafat? Karena kemasukan amil jar yaitu bi, kemasukan amil khafat yaitu bi ya. Apa tanda jarnya? Kasrah zahirah. Kenapa dengan kasrah? Karena al-ustaz adalah isim mufrad munsharif, isim mufrad yang munsharif ya. Berbeda kalau isimnya mufrad tapi mamnu' minas sharfi atau ghairu munsharif. Kita katakan marartu bi ahmada, marartu bi ahmada. Ahmada di sini walaupun dia i'rabnya khafat atau jar karena kemasukan ba ya, huruf jar, maka tanda jarnya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Kenapa dengan fathah bukan dengan kasrah? Karena meskipun ahmada di sini isim mufrad, hanya saja dia isim mufrad yang ghairu munsharif, isim mufrad yang mamnu' minas sharfi. Sedangkan yang memiliki tanda jar dengan kasrah itu adalah isim mufrad yang munsharif, isim mufrad yang munsharif ya. Ini tempat yang pertama. Kemudian tempat yang kedua wa jam'in, ya wa jam'i, ya pada jamak, ya. Jamak apa yang dimaksud di sini? Ya. Yang dimaksud dengan jamak di sini adalah jamak taksir yang munsharif, ya. Jamak taksir yang munsharif, ya. Saya ulangi, wa jamak, ya, ini nyambung ya. Wa jam'it taksiril munsharif ada di sini. Di koma, ini keliru ini. Seharusnya wa jam'it taksiril munsharif, jamak taksir yang munsharif, komanya dihapus, ya. Ini di layar ada koma wa jam'i koma, komanya salah letak di sini. Yang tepat nyambung wa jam'it taksiril munsharif. Tempat yang kedua, ya kasrah menjadi tanda khafat atau jar adalah pada jamak taksir yang munsharif. Keluar dari kata munsharif ini jamak taksir yang mamnu minas sharfi. Ya, jamak taksir yang mamnu minas sharfi. Contoh misalnya jamak taksir yang munsharif, ya kita katakan, ya marartu bi zuyudi, ya marartu bi zuyudi, nah. Atau marartu bil asatizi, ya marartu bil asatizi, nah. Al asatiz, ya. Marartu bil masyayikhi, nah. Masyayikhi di sini jamak taksir majrurun bil ba wa la mutajarrihi apa? Wa la mutajarrihi al kasrah. Karena al masyayikhi di sini jamak taksir yang munsharif, ya. Jamak taksir yang munsharif. Bagaimana contoh untuk jamak taksir yang ghairu munsharif misalnya? Contohnya tadi, marartu ya bil asa marartu bi asati za, ya. Marartu bi asatiza. Marartu bi asatiza. Atau zakartu bi asanida. Bi asanida. Ya, atau marartu bi asatiza. Asatiza di sini, ya. Dia jamak taksir majrur wa alamatu jarrihi bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Padahal jamak taksir, iya jamak taksir, tapi dia jamak taksir yang ghairu munsharif. Yang tanda jernya dengan kasrah adalah jamak taksir yang munsharif, ya, yang tidak mamnu minas sharfi, ya. Kemudian yang ketiga, wa fil jam'il muannasis salimi, kasrah menjadi tanda jer atau tanda khafat ketiga adalah di jamak muannas salim. Contohnya marartu bil muslimati. Marartu bil muslimati. Al muslimati majrurun bil ba wa alamatu jarrihi atau wa alamatu khafdihi al kasrah. Kenapa dengan kasrah? Karena dia adalah jamak muannas salim, ya. Ini kasrah, ya. Jadi kasrah menjadi tanda khafat pada tiga tempat, pada isim mufrad, pada jamak taksir yang munsharif, pada jamak muannas salim. Jamak isim mufrad yang munsharif, jamak taksir yang munsharif dan jamak muannas salim. Kemudian kita akan membahas alama far'iyah selanjutnya, yaitu ya. Wa ammal ya, adapun tanda khafat yang kedua adalah ya dan dia adalah merupakan alamah far'iyah. Kapan ya menjadi tanda khafat? Syekh mengatakan fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'a. Ya menjadi tanda khafat itu di tiga tempat juga. Pertama fil asma al khamsati. Pertama pada isim yang lima, asma khamsah. Telah berlalu penjelasan apa itu asmul khamsah, bagaimana syarat-syaratnya. Cukup dengan contoh. Misalnya kita sebutkan marartu bi abika wa akhika. Marartu bi abika wa akhika. Perhatikan kata abika. Abika kita katakan majrurun karena kemasukan huruf ba, huruf jar. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya atau tanda khafatnya apa? Al-ya. Kenapa dengan ya? Karena asmaul khamsah. Wa akhika, wawu harfu atfin mabniun alal fatah la mahalla laha minal i'rab. Akhika juga majrur, atop majrur. Wa alamatu jarrih atau wa alamatu khafdihnya adalah ya. Kenapa dengan ya? Karena asmaul khamsah. Jadi ini tempat pertama, ya menjadi tanda khafat yaitu di asmaul khamsah. Kemudian yang kedua wa fit tasniyah pada isim yang musanna, ya pada isim yang musanna. Contohnya misalnya marartu bi muhammadaini, marartu bi zaidaini ya zaidaini ya marartu bi muhammadaini muhammadaini mahfud atau majrur karena kemasukan huruf ba huruf jar. Apa tanda jarnya? Al-ya. Kenapa dengan ya? Karena dia termasuk isim mutsanna. Jadi tempat yang kedua ya menjadi tanda khobar adalah di isim yang mutsanna. Kemudian yang ketiga wal jam'i katanya. Wal jam'i. Yang dimaksud dengan jama' di sini adalah jama' mudzakkar salim. Wal jam'i yang dimaksud dengan jama' di sini adalah jama' mudzakkar salim. Contoh kita katakan marartu bi muhammadina ya. Marartu bi muhammadina. Muhammadina majrurun bil ba. Ya, wa alamatu jarrihi adalah al ya. Kenapa dengan ya? Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Jadi, kesimpulannya ya menjadi tanda khafat, tanda jar itu di tiga tempat. Pertama di asmaul khamsah, kedua di isim musanna, dan ketiga di jamak mudzakkar salim. Terakhir al-fathah. Tanda khafat yang terakhir dan dia adalah merupakan alamah far'iyah yang kedua adalah al-fathatu. Kapan al-fathah menjadi tanda khafat? Beliau mengatakan fatakunu alamatan lil khabdi fil ismi alladzi la yansarif. Fathah menjadi tanda khafat atau tanda jar pada isim yang la yansarif, isim yang ghairu munsharif atau isim mamnu' minas sarfi. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah marartu bi ahmada. Marartu bi ahmada. Marartu bi ibrahima. Marartu bi fatimata. Ya. Ya. Aqamtu bi makkata, gitu kan? Ini semuanya adalah isim majrur yang kemasukan huruf ba atau huruf jar. Apa tanda khafatnya? Apa tanda jarnya? Fathah. Kenapa dengan fathah? Karena semua isim tadi adalah isim yang la yansarif, isim yang mamnu' minas sarfi. Ya wallahu alam. Selanjutnya insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada alamatul jazmi, tanda jazm ya. Tanda jazm kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Syukran ala husni istima'ikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu.